أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas karunia dan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dan tentunya ini adalah merupakan sebuah kondisi yang menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah salah satu bentuk dari sekian bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya nikmat pada saat ini kita bisa hadir dalam majlis yang diberikan keutamaan-keutamaan yang tidak sedikit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, semuanya berlandaskan dari semata-mata keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan tentunya memudahkan jalan-jalan yang lainnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya, bahwasannya pada pertemuan kita kali ini dan kedepannya insya Allah kita akan gunakan kesempatan ini untuk bermudzakarah, untuk mengulang kembali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dan tentunya adalah penjelasan-penjelasan yang telah banyak dipaparkan oleh para ulama. Karena kondisi memang menuntut seperti itu, kita hanya bisa menyampaikan, membacakan apa yang telah dijelaskan secara lugas, secara tuntas oleh para ulama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataukah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk menyambung ukhuwah, memperkuat ukhuwah, menyambung silaturahim antara Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan upaya ini sebagai langkah untuk memudahkan kita khususnya dalam menempatkan diri di tengah-tengah sunnah syariat Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk menjalankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan harapan memudahkan agar dakwah ini mendatangkan barokah setelah kepada kita, kemudian kepada orang-orang yang di sekitar kita, khususnya kepada warga dan masyarakat yang sering kita jumpai atau yang mungkin secara khusus ma'had ini terletak di tengah-tengah mereka. Maka harapan-harapan itu mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan ini, pada bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala telah membukakan lebar-lebar pintu rahmat, pintu barokah, pintu kebaikan-kebaikan. Semoga saja apa yang kita doakan bersama-sama dalam keadaan kita sedang saum ataukah ketika kita sedang berbuka, saat-saat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa itu, mudah-mudahan semuanya didapatkan dan turun kepada kita semua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana yang telah diberitahukan bahwasannya pada pertemuan ini kita akan mulai dengan kajian pada sebuah tulisan yang pada hakikatnya ini adalah merupakan muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Dan muhadharah ini adalah merupakan bentuk nasihat dari beliau kepada Ahlu Sunnah di Maroko. Nah, dan letaknya secara waktu dari hari ini sampai ketika muhadharah ini disampaikan oleh beliau itu sudah sekian tahun lamanya. Tapi ketika kita baca kembali muhadharah ini, ternyata tidak ada kesan-kesan basi dalam kalimat-kalimat beliau. Nah, bahkan memang perlu untuk diulang dan diulang kembali, ya, karena kalimat-kalimat beliau itu memang adalah merupakan pengejawantahan dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita perlu untuk mengulangi kembali apa yang beliau sampaikan. Dan ketika ana mencoba untuk meminta saran kepada Ustaz Abu Hamzah apa yang harus kita bahas bersama-sama dalam pertemuan ini, dan sebetulnya ini adalah merupakan saran dari beliau, bacakan oleh antum kepada ikhwan tentang materi yang berkaitan dengan ahamiyatul irtibat bil ulama. Karena ana penting sekali untuk meminta petunjuk beliau apa kira-kira yang membantu untuk adanya saling menasehati. Ana sendiri yang bacakannya nanti kena nasehat, antum sendiri yang mendengarkannya tentunya akan lebih memahami apa yang ana sampaikan. Akhirnya beliau menyarankan bacakan kembali apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad tentang masalah ahamiyatul irtibat bil ulama. Namun sebelumnya insyaallah ana ingin juga menyampaikan tentang wasiat yang perlu dikedepankan tentunya. Dan ana ini akan mengambil dari faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebelum masuk kepada materi yang dimaksudkan, yakni tentang di antara sebab-sebab yang akan membantu seseorang mendapatkan ilmu yang sedang diusahakan. Di antara sebab-sebab itu beliau sebutkan dalam bukunya Kitabul Ilm, dan ana hanya akan mengambil satu di antaranya saja karena ini adalah merupakan wasiat yang mesti kita kedepankan dan kita saling mengingatkan sebelum kita mengambil berbagai macam hal, kegiatan ataupun materi-materi yang akan kita bahas dari pertemuan-pertemuan kita. Karena dilihat ini adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali dan menopang untuk keberhasilan kita di dalam meraih apa yang kita usahakan, terutama dalam ibadah bertalabul ilm. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya di antara sebab-sebab yang akan membantu seseorang meraih apa yang diinginkannya itu adalah at-taqwa. Yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwasanya takwa ini adalah hakikatnya wasiyatullah, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala lil awwalin wal akhirin min ibadihi, kepada hamba-hambanya yang dulu ataupun yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu dan kepada kalian sendiri. Wasiat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, an ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada', aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika berhaji yang dikenal dengan haji wada'. Beliau mengatakan, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khutbah tersebut menyebutkan poin-poin yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang besar seperti sholat, saum, zakat, taat kepada pemerintah. Namun amalan-amalan tersebut didahului oleh Rasulullah SAW dengan wasiat taqwa. Ittaqu rabbakum. Berarti ini adalah merupakan wasiat yang sangat diprioritaskan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mewasiatkan mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban dakwah yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus utusannya, seorang pemimpin di dalam sebuah peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepadanya memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, kemudian kepada orang-orang yang dipimpinnya dari kalangan muslimin. Walam yazal as-salafus salih yatawasawna biha fi khutabihim wa mukatabatihim wa wasayahum indal wafah. Dan demikian juga salafus salih, para ulama pendahulu kita, mereka selalu mewasiatkan ketakwaan ini di dalam khutbah-khutbah mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka, bahkan dalam wasiat yang mereka tulis ketika mereka hendak wafat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam wasiatnya yang beliau tulis kepada anaknya, amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jal, aku wasiatkan kepadamu wahai anakku agar kau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Umar ibn al-Khattab mengingatkan anaknya, fa innahu man ittaqahu waqah, karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang itu. Ketika wasiat seorang ayah kepada anaknya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka senantiasa mewasiatkan takwa ini, nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada para utusannya. Qala rahimahullahu taala, wa ma'na at-taqwa, dan ma'na taqwa itu an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqiyyan minhu. Dan makna taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayah, seorang hamba dia membuat sesuatu yang akan menghalangi antara dirinya dan sesuatu yang dikhawatirkan oleh dirinya, yang dibuatnya itu adalah taqiyatan minhu, yakni sebuah penghalang untuk menjaga dirinya, wiqayah taqiyatan wiqayah taqihi minhu. Dia membuat sebuah penghalang yang membentengi dirinya dengan yang dia khawatirkan, hal itu menimpa dirinya. Itu asal dari makna at-taqwa. Wa taqwa al-'abdi rabbahu, dan makna taqwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maknanya kata Syekh, an yaj'ala bainahu wa baina man yakhshahu min ghadabihi wa sakhatihi wiqayatan taqihi min dhalika. Seseorang menjadikan antara dirinya dengan yang ditakutinya karena yang ditakutinya dari kemarahan atau kemurkaan, dia jadikan antara dia dengan hal-hal tersebut, ya, benteng yang akan menjaga dirinya dari kemurkaan-kemurkaan tersebut. Bifi'li ta'atihi wajtinabi ma'asihi, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ini makna seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang dia lakukan, upaya dia untuk menjauhi segala jenis bentuk kemaksiatan yang kecilnya ataupun yang besarnya, yang dirasa kecilnya ataupun yang terasa sudah besar oleh dirinya, maka dia jadikan hal itu sebagai wiqayah, sebagai tameng yang dia jadikan, atau yang dia jadikan sebagai penghalang antara dirinya dengan kemurkaan-kemurkaan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia melakukan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna at-taqwa ahyanan tuqtarunu bil birr. Dan ketahuilah bahwasannya kalimat at-taqwa ini terkadang disertakan dengan kalimat al-birr. Fayuqal birru birrun wa taqwan, maka sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal ini disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalimat al-birru dengan at-taqwa ini terkadang disatukan, sementara pada asalnya maknanya itu sama, al-birru wa taqwa, wa taqwa hiya al-birr. Tapi ketika disatukan, kata Syekh, nah, maka kalimat ini memiliki pengertian yang berbeda. Wa taratan tudzkaru wahdaha. Nah, kalimat ini kadang-kadang disebut sendirian, albir, kadang-kadang sendiri disebut tanpa kalimat at-taqwa dalam Al-Qur'an, atau demikian juga kalimat at-taqwa disebut tanpa kalimat albir. Fa in qurinat bil birri sar al birr fi'l al awamir wat taqwa tark an nawahi. Tapi kalau seandainya kalimat tersebut disebut berbarengan, ya, seperti dalam ayat tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka al birru itu, kata Syekh rahimahullahu taala, maknanya adalah fi'lul awamir. Fi'lal awamir, yakni melakukan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan taqwa maknanya adalah tarkan nawahi, yakni meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ufridat sar syamilatan ta'ammu fi'lal awamir wa ijtinab an-nawahi. Tapi kalau seandainya dua kalimat itu disebut secara terpisah, maka satu di antaranya mencakup makna yang umum, yakni fi'lal awamir dan ijtinab an-nawahi. Berarti melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita melakukan ketaatan kepada Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala fi kitabih anna al-jannata uhiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya al-jannah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan nikmat yang tak terhingga, wa ma khatar bi qalbil bashar, dan tidak pernah tersirat, ya, dari pikiran seseorang bagaimana bentuknya kenikmatan-kenikmatan itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya al-jannah itu adalah wa'iddat lil muttaqin. Al-jannah itu telah Allah ciptakan dan Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Dengan demikian, bahwasannya ahlut taqwa, orang yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya, hum ahlul jannah, mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah orang yang berhak untuk menempati al-jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan kalian semuanya dari ahlul taqwa, ahlul jannah. Walidhalika يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. Oleh karena itu, maka seorang harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu sebuah kewajiban dia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengharapkan ganjaran dan keselamatan dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian pemisah, untuk memisahkan antara hak dan batil, untuk memisahkan mana ketaatan yang harus dia lakukan, mana kemaksiatan yang harus dia jauhi dan harus dia peringatkan kepada keluarganya. Wa yukaffir ankum, jika kalian bertakwa kepada Allah, juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dari kalian, sayyi'atikum, wa yaghfir lakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada kalian. Tiga hal ini akan didapatkan oleh seseorang manakala dia mewujudkan syarat yang disebutkan dalam ayat tadi, in tattaqullaha. Yang disebutkan oleh para ulama ahlul lughah, ini namanya adalah syarat. Jawab syaratnya adalah yaj'al wa yukaffir wa yaghfir. Nah, syaratnya adalah in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah. Yang digambarkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ketakwaan itu seolah-olah seseorang berjalan di sebuah jalan yang di situ terdapat banyak onak dan duri, pecahan-pecahan kaca atau benda yang ketika diinjak kemudian akan terpeleset. Ada di antaranya jalan-jalan yang tidak ada semua itu. Kira-kira mau seperti apa berjalannya? Orang itu pasti akan hati-hati melangkah jalan. Diambil jalan-jalan yang tidak ada pecahan-pecahan beling, kemudian duri atau sesuatu yang akan menyayat dirinya atau membuat dia terpeleset. Demikianlah takwa. Sementara di dunia ini, sekian banyaknya perkara-perkara yang akan membuat kita seperti itu. Sehingga digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makanya ketika kita melewati setiap perjalanan di dalam kehidupan dunia itu harus seolah-olah kita berjalan seperti tadi digambarkan oleh beliau, memilih mana kira-kira yang akan membuat dia selamat. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadhihi al-ayatu fiha thalathu fawaida muhimmatin. Dan ayat ini, yakni ayat yang beliau sebutkan tadi terakhir, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini mengandung tiga faedah yang penting kata beliau. Kalau beliau sebutkan penting, maka ana sebutkan dulu faedahnya. Yang pertama, al-faedatul ula Faedah yang pertama dalam ayat itu, yaj'al lakum furqanan. Kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, yaj'al lakum furqanan. Maksudnya kata Syekh rahimahullahu taala, yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Ketakwaan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian dapat membedakan dengannya antara hak dan al-batil. Wa bainal dharri wan nafi'. Dan juga agar kalian bisa memisahkan mana perkara-perkara yang akan membahayakan dan mana perkara-perkara yang akan menyelamatkan. Wa hadha yadkhulu fihi al-'ilmu bihaitsu yaftahu Allahu 'ala al-insani min al-'ulumi ma la yaftahu li ghairihi aw ma la yaftahu li ghairihi. Dan yang termasuk ke dalam masalah ini adalah tentunya ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada manusia dengan ilmu-ilmu ini sesuatu yang tidak dibukakan kepada yang lain. Fa inna taqwa yahsulu biha aw yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz. Dan sesungguhnya ketakwaan itu, sikap seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya maka dia akan meraih tambahan petunjuk, juga akan meraih tambahan ilmu, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam menghafal ilmu-ilmu tersebut. Inilah yang akan dilahirkan oleh ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau berkata di dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku pernah mengadukan keluhanku kepada Waqi', gurunya Imam Al-Waqi', tentang apa? Tentang su'a hifzi, tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Al-Waqi' memberitahukan, artinya membimbing, mengajari Al-Imam Asy-Syafi'i tentang keluhannya itu, ya, agar dia meninggalkan kemaksiatan. Artinya beliau mengajarkan kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasannya yang menyebabkan jeleknya hafalan seseorang itu adalah terlalu banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Masyaallah, assalamu alaikum. Nah, sementara kemaksiatan-kemaksiatan ini memang terundang dengan kesalahan dan kekurangan manusia yang ada pada dirinya. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, waqala, dan Al-Imam Waqi' mengatakan, rahimahullah ta'ala, kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya ilmu itu cahaya, sementara cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Wanifidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Imam Asy-Syafi'i diarahkan, dibimbing oleh gurunya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Sementara kalau mungkin kita mencoba untuk menerka bahwa keadaan situasi kehidupan beliau-beliau ini rahimahumullah tidak seperti yang kita alami mungkin sekarang. Ketika zaman-zaman para ulama, diantaranya di zaman Abdullah ibnu Abbas. Ya. Di permulaan beliau saja beliau sudah mengatakan bahwasannya sudah banyak sekali berbagai macam fitnah, kemaksiatan, perubahan hidup seperti yang beliau alami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di zamannya beliau. Kemudian kita terbayang kembali dengan petunjuknya Imam Al-Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah sesuatu yang akan menghalangi seseorang dari ilmu. Maka bagaimana kenyataannya dengan keadaan kita sekarang? Maka kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak akan pernah lepas dari samping kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Makanya ketakwaan ini adalah merupakan wasiat yang sudah sepantasnya kita yang memegangnya kuat-kuat, erat-erat. Jadi kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerah matanya ketika memperingatkan para sahabat dengan wasiat-wasiatnya, usikum bittaqwallah, ketika diminta wasiatnya oleh salah seorang di antara sahabat ketika itu, usikum bittaqwallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat ketika itu, di depannya adalah sahabat, dengan lantang dan keras Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah teruji kekuatan, kegigihan, iman, dan amalan-amalan solehnya. Sallallahu al-afiyah. Ya, sementara kita ketika memperhatikan kehidupan kita sendiri, belum di luar rumah, masih di dalam rumah. Nah, fayandaghi hadhihi al-wasiyyah, yandaghi hadhihi al-wasiyyah, ya, maka sepantasnya wasiat ini adalah kita yang memegangnya erat-erat. Kalau dulu yang menyampaikan ketakwaan ini mungkin lebih keras lagi suaranya dari apa yang anda keluarkan. Ya, karena mungkin wasiat ini memang adalah wasiat yang perlu untuk diulang-ulang. Ya, maka memang pantas wasiat ini adalah wasiat yang harus kita pegang. Wasiat yang harus kita senantiasa meresapinya. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa saling mewasiatkan ini dengan sesama kita sebagai pengamalan dari kalimat atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati dengan al-haq, yakni dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وفرقانا بين الحق والباطل والضار والنافع وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya manusia setiap bertambah ilmunya maka bertambah juga pengetahuannya dan bertambah juga kemampuan untuk memisahkan antara al-haq dan al-batil, untuk memisahkan antara perkara-perkara yang dapat membahayakan dirinya dan perkara-perkara yang dapat menyelamatkan dirinya. Jadi ingat, kalau misalkan ternyata kita masih banyak memilih atau mendapatkan perkara-perkara yang justru membahayakan kita daripada perkara-perkara yang menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, berarti Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada kita kemampuan itu. Berarti juga kita belum mendapatkan apa yang kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ilmu untuk mendatangkan hal itu semua. Seperti yang kita bacakan dalam surat Al-Fatihah di setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, nah, atau kemampuan untuk memisahkan antara hak dan batil, yang berbahaya dan yang menyelamatkan. Ternyata kita masih banyak mendapatkan perkara-perkara yang membahayakan diri kita, membahayakan agama kita, membahayakan manhaj kita. Maka itu adalah perkara yang harus nantiasa kita renungkan. Wakadzalika yadkhulu fihi ma yaftahullahu 'alal insani minal fahm. Demikian juga ketika seseorang ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pemahaman. Li'anna taqwa sababun liquwwatil fahmi. Karena kata Syekh bahwasanya ketakwaan ini adalah merupakan sebab kuatnya seseorang dalam memahami sesuatu, dalam mencerna sesuatu. Ya, apapun yang ada di hadapannya, ketika kita berbekal takwa, maka kita akan mudah untuk memahaminya. Kita akan mudah untuk mencernanya. Wa quwwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilm. Dan dengan kekuatan pemahaman ini, kita akan memperoleh tambahan ilmu. Fa innaka tara ar-rajulain yahfadhani ayatan min kitabillah yastati'u ahaduhuma an yastakhrija minha thalathata ahkam wa yastati'u al-akhar an yastakhrija akthar min hadha bihasabi ma atahu Allah min al-faham. Contohnya saja kata Syekh, misalnya kita lihat dua orang yang menghafal satu ayat dari Al-Qur'an. Yang pertama bisa mengambil faidah-faidah dari ayat itu sebanyak 3 misalkan, hukum-hukum yang dia pahami dari ayat tersebut, dan yang lainnya bisa lebih dari itu. Hadza min bihasabi ma ataahu Allahu min al-faham. Dan ini adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ini kepada seseorang berbeda-beda. Fattaqwa sababun li ziyadatil faham. Maka ketakwaan itu adalah sebabnya. Ya, di antara sebab-sebab seseorang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daya untuk bisa memahami dan mencerna sebuah permasalahan. Wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah. Anna Allah yu'ti al-muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Juga kata Syekh, masuk dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan firasah yang dalam bahasa kita sudah jadi bahasa juga ya, firasat. Nah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa. Firasah ini yang akan membedakan antara seorang dengan yang lainnya. Punya firasah. Ya, sampai-sampai kata Syekh, fa bi mujarradi ma yara al-insan ya'rif annahu kadhib aw sadiq. Hanya melihat orang begini saja, dilihat matanya, dilihat zahirnya, dia sudah tahu ini orang pendusta, ini orang jujur dengan firasatnya. Ya, tentunya ini adalah disebabkan ketakwaan dalam diri seseorang. Dan ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana para ulama dalam hal ini. Mereka bisa menilai seseorang padahal tidak melihat. Gitu. Ada yang berlebih-lebihan dalam masalah ini, ada yang wasat. Ayat di sunnah. Kalau memang betul-betul disandarkan kepada keilmuan dia. Ya. Sampai-sampai yang berlebih-lebihannya itu adalah dari kalangan orang-orang yang meyakini bahwasannya gurunya itu tahu segalanya. Dia tidak berani membicarakan gurunya jauh, dalam jarak yang jauh. Jangan. Dia akan mendengar. Katanya. Nah, ini ada yang seperti itu. Tapi, yang benarnya bahwasannya hal itu jika memang dilihat dari ketakwaan seseorang, maka dengan hal seperti ini, dia akan mengetahui bahwa orang itu kadzib atau shadiq atau bir atau fajir, orang itu baik atau orang itu adalah orang yang memang senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta annahu rubbama yahkumu 'ala syakhs wa huwa lam yu'ashirhu. Bahkan kata Syekh, mungkin saja dia memberikan sebuah catatan hukum kepada seseorang padahal dia tidak pernah bergaul, apalagi yang sudah pernah bergaul, pernah tahu, ya, pernah bertemu, pernah sampai bukti-buktinya. Ingat kepada masalah yang baru saja lewat dari kita, bagaimana Syekh Rabi menyebutkan sebuah catatan yang membuat asatidz juga tercengang. Ya, padahal Syekh Rabi jauh di sana, di Saudi, di Madinah. Ya, ketika ditemui oleh beberapa asatidz yang tidak diketahui oleh asatidz, dia menyebutkan tentang sesuatu yang ada pada Dzulqarnain. Antum seperti ini, apa yang diucapkan Syekh Rabi itu. Sampai ketika beberapa hari berlalu dari ucapan itu, asal tidak sampai, Masya Allah, apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi benar. Ketika mereka tidak tahu adanya hubungan Dzulqarnain ini dengan orang-orang Halabiyun, dengan orang-orang sana, orang-orang yang memang mempunyai catatan-catatan jelek dalam masalah manhaj, kata Syekh Adusnuhu ada hubungan dengan mereka. Sementara tadinya tidak diketahui dengan pasti karena takut salah asatidz menilai. Tapi ternyata dengan penilaian-penilaian yang dilihat oleh Syekh Rabi dari perjalanan yang beliau terima dan beliau lihat dari bagaimana ketika bertemu dengan Syekh ketika itu. Nah, itu pun setelah tahdzirnya beliau. Ya, subhanallah ta'ala. Kemudian itu pun terbukti. Ini salah satu bagian daripada firasah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seseorang, hatta annahu rubbama yahkum 'ala asy-syakhsi wa huwa lam yu'ashirhu. Sampai-sampai mungkin saja orang yang diberikan firasah ini oleh Allah Subhanahu wa taala menghukumi seseorang, fulan ini begini, begini, begini. Wa lam yu'ashirhu, padahal dia tidak berbarengan kayak kita seperti ini. Mungkin hanya menerima khabar-khabar atau melihat suatu gelagat. Walam ya'rif anhu syai'an. Bahkan dia tidak tahu tentang orang itu sedikit pun. Ya, ini mah tadi mending sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya sampai dikatakan yamsi 'ala tariqatil halabi. Karena sudah dilihat oleh matanya, didengar juga, dibaca juga. Nah, tapi ada juga yang terkadang kata Syekh, rubbama ya, lam ya'rif anhu syai'an. Dia tidak tahu tentang orang itu, tapi ketika bimujarrad ra'yihi, hanya melihatnya, wah ini hati-hati antum ini, orangnya seperti ini. Nah, bisababi ma a'tahu Allahu min al-firasah. Ini tentunya adalah disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu firasah, ya, kemampuan untuk menilai. Dan ini adalah disebabkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidah ats-tsaniyah. Dan yang kedua dari ayat itu, faidah yang dapat kita ambil kata Syekh adalah ayat yang mengatakan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dari kalian. Wa takfiru sayyi'at yakunu bil a'malis shalihah. Dan penghapusan dosa dan kesalahan ini ya, tentunya adalah dengan melalui amalan-amalan yang saleh. Fa innal a'mala as-shalihata tukaffir al a'mala sayyi'ah. Amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang ini dengan pasti akan menghapuskan amalan-amalan yang jelek. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabair atau idza jtunibatil kabair. Salat lima waktu yang dilakukan Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya, maka di situ ada amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu ke waktu itu. Majtunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma, umrah yang satu kepada umrah yang lainnya, maka ini pun akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Fal kafaratu takunu bil a'mali as-salihah, maka penghapusan dosa, penghapusan amalan-amalan yang jelek itu adalah dengan amalan-amalan yang saleh. Wa hadha ya'ni anna al-insan idza taqallaha sahala lahu al-a'mal as-salihah allati yukaffiru Allahu biha anhu. Dan ini berarti bahwasannya seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya amalan-amalan saleh yang akan menyebabkan dia dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan saleh tersebut dosa dan kesalahannya. Faedah yang kedua, yukaffir ankum. Dan ini adalah sebuah yang apa, sesuatu hal yang pasti. Ingat dalam uslub bahasa Arab saja kalimat ini dipakai sebagai perkara untuk memastikan, ya. Jadi dibuat syarat, dibuat jawab syarat. Jawab syarat itu ada kalau syaratnya ada. Kalau tidak ada syaratnya, tidak terbentuk, maka tidak akan ada juga akibat atau sebab yang akibat yang disebabkan oleh adanya syarat. Demikian juga ketika hal ini dipahami dari Al-Quran, ketika uslubnya sama, ya, karena teori-teori tadi pun diambilnya dari Al-Quran, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jumlah yang sama, ada syaratnya, kemudian hal-hal yang disebutkan sebagai jawabnya itu adalah merupakan hal yang pasti jika syarat itu bisa diwujudkan oleh seseorang. Intattaqullah, dan ini banyak, ya, banyak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah disebutkan dalam bentuk seperti ini, ya, ataukah disebutkan seperti dalam ayat yang sering dibaca di mukadimah khutbah-khutbah, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu itu dengan kalimat fi'il amr. Fi'lul amr. Qulu qawlan sadida yuslih lakum. Berkatalah engkau dengan perkataan-perkataan yang sadid, yang hak, ya, atau yang qaribun ilal hak. Maka jawab syarat dari situ adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Dan itu adalah merupakan suatu hal yang pasti jika seseorang dapat mewujudkan syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, termasuk dalam masalah ini. Ketika seseorang bisa mewujudkan wasiat-wasiat ketakwaan, maka takwa ini adalah salah satu di antara jalan yang akan memberikan kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, kalau kita mengakui dan merasakan bahwasannya kita adalah makhluk yang dirundung masalah, ya, berbagai macam jenis masalah, masalah kemanusiaan kita sebagai makhluk Allah, secara umum masalahnya entah apa, masing-masing punya masalah. Atau masalah khusus kita sebagai salafiyin, sebagai salafiyin ahlu sunnah, punya masalah-masalah khusus. Masalah ilmu susah masuk, masalah ilmu susah untuk diamalkan, masalah hafalan juga susah masuk, gampang hilang misalnya, atau masalah-masalah yang lainnya, ya, masalah kita ingin sebuah lingkungan yang mendukung untuk keimanan kita susah terwujudkan, masalah pendidikan anak-anak kita, masalah istri kita, masalah sebagai salafiyin banyak sekali, belum lagi sebagai makhluk Allah, ya, masalah rezeki yang belum cukup untuk menghidupi anak dan istri, masalah untuk membangun rumah belum juga dapat-dapat, masalah untuk beli mobil juga belum dapat-dapat, dan sebagainya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai yang lainnya, belum lagi sebagai salafi. Maka lihatlah masalah itu yang lebih penting, harus kita perhatikan seperti apa, ya. Yang harus kita mendapatkan perhatian tentunya adalah masalah kita sekarang sebagai salafi ahlu sunnah, yang kehidupannya harus berbeda dengan orang-orang muslim lainnya, yang mereka belum didekatkan kepada pemahaman-pemahaman sunnah, pemahaman-pemahaman ahlu sunnah. Maka kita harus senantiasa menjadikan masalah itu di depan, kemudian harus kita kikis dan kita bereskan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi disebutkan oleh Syekh bahwasannya yang dimaksud dengan faedah yang kedua ini, ketika seseorang bertakwa kepada Allah, sahala lahu al-a'mal as-salihah. Allah akan memudahkan. Nah, dan ketakwaan itu tentunya adalah merupakan satu hal yang harus terlatih dan harus didekatkan pemahamannya oleh kita dengan kalimat-kalimat seperti ada sparring partner. Ya, ketakwaan itu harus seperti itu. Karena perintahnya juga, atau salah satu kunci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, seseorang bisa terlepas dari al-khusr, khusranul dunia wa khusranul akhirah, adalah tawasau. Tawasau saling. Ya, tawasau, tafa'ala, tadaraba, tinju, saling memukul. Tawasau, yusi, mewasiatkan. Tawasau, saling mewasiatkan. Harusnya ada partner. Ya. Seperti seorang ingin melatih bagaimana jurus itu bisa berfungsi, jurus menakis, jurus memukul, bagaimana pukulan bisa masuk kepada lawan, bagaimana lawan pukulannya bisa terhindar dan tercegah oleh tangkisan kita, ya harus ada partner untuk melatih saling memukul, saling menahan. Ya. Yang latihan karate ya, tahu bagaimana sparring, buk-buk, sehingga dia terampil untuk mencegah serangan-serangan itu. Nah, takwa juga harus saling. Kita harus saling mewasiatkan takwaan ini kepada teman-teman kita. Ya, harus ini dilakukan secara sharing, ya, bergantian atau muajahah, ya, saling memberikan. Mungkin hari ini saya diberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, atau pada kali yang lain saya memberikan nasihat-nasihat itu kepada antum, ya, dan seterusnya. Qanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketakwaan itu harus terlatih seperti itu. Artinya kita harus sering ada upaya-upaya untuk bertemu, apakah dengan silaturahim secara pribadi ataukah secara jama'i seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan alhamdulillah bahwa hal-hal seperti ini untuk salafiyin ahlu sunnah adalah merupakan salah satu dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak mungkin ditinggal dan tidak mungkin dilupakan. Jangan, ya, seharusnya jangan untuk terlupakan, karena kondisi-kondisi seperti ini adalah ibaratnya salah satu di antara jenis air yang harus dia miliki. Kalau dalam kehidupan seekor ikan, kita ini ibaratnya seperti itu, tidak bisa terlepas dari hal-hal semacam ini, karena ini adalah merupakan salah satu di antara ajan untuk mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, wa anna al insan, kata Syekh, idza taqallaha sahala lahu al a'mala as salihah allati yukaffir Allahu biha anhu. Demikian juga dengan ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan dirinya. Faedah yang terakhir dari ayat itu adalah وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَيَغْفِرْ لَكُمْ بِأَنْ يُيَسِّرَكُمْ لِلْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang melakukan sebuah kesalahan. Kita pun kalau misalkan kita hitung kesalahan-kesalahan itu dari pagi hingga menjelang pagi lagi, kira-kira kita ingat terus dengan kesalahan itu, kemudian kita istighfar dan taubat, ataukah kita masih terlupakan dengan urusan-urusan lainnya, dengan keinginan yang diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita ingin terus meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berdoa kebaikan-kebaikan itu, lupa dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi, kemudian kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan urusan-urusan yang lainnya. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa ingat, akan selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan taubat. فَإِنَّ هَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُيَسِّرَ لِلْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. Maka satu hal ini, kata Syekh, adalah merupakan nikmat Allah kepada seorang hamba. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui kesalahan, memohon maaf dan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala tentang yang berkaitan dengan takwa. Ya, tentunya setelah beliau menyebutkan ayat tadi yang menyebutkan bahwasannya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh seseorang ini adalah merupakan sikap yang akan mengundang perkara-perkara tadi. Yaj'al lakum furqanan yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim yu'tihi may yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan fadilahnya itu kepada orang yang dikehendakinya. Makanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Yang susah sebelah. Baik.